Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an. Dengannya kita menjadi tercerahkan dan dengannya hidup ini menjadi memiliki pedoman. Pada hari yang berbahagia ini kita kembali mengkaji firman Allah lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, tafsir ayat demi ayat telah kita upayakan dalam 3 tahun terakhir ini, semoga semakin menambahkan perbendaharaan keilmuan bagi kami di studio ini dan bagi kita para pendengar secara umum seluruhnya, dan semoga ini semuanya menjadi baik bagi agama dan dunia kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita telah sampai pada ayat yang mulia, surah Al-An'am ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan atau kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustaz Zainal, kalau kita lihat ayat ini suatu ayat yang begitu memotivasi kita, Ustaz, untuk berbuat perbaikan-perbaikan di muka bumi ini atau islah. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya, Ustaz, kalau kita melihat saat sekarang ini di tubuh umat Islam itu ada semacam katakanlah cekcok antara umat Islam itu sendiri, apakah itu karena adanya perbedaan sudut pandang dalam aspek politis misalnya, atau keyakinan dalam beragama, dan bagaimana sebenarnya Ustaz kalau dilihat dari aspek ayat ini? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, umat Islam memiliki satu keyakinan yang sama, itulah membedakan dia dengan non-Muslim. Iya. Sehingga dikatakan apakah Ahmadiyah itu masuk dalam kategori Islam atau tidak, selama dia masih mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah rasulnya, maka siapapun bisa dikategorikan sebagai Islam. Inilah minimal yang mungkin bisa menjadi jembatan kebersamaan yang harus dirakit untuk semua umat Islam. Ketika seseorang menyatakan bahwa saya bersaksi bahwa Allah itu adalah esa, sekarang tinggal tahapan-tahapan pengesaan Allah. Di situ terkadang timbul perbedaan dari zaman klasik sampai zaman sekarang. Tetapi tetap saja bahwa Allah itu Maha Esa dan menginginkan kedamaian bagi kita. Ketika Allah menginginkan kedamaian, itulah mungkin jembatan kedua yang harus kita jalin. Sesuai dengan nama besar Islam adalah salam. Udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam kedamaian. Ketika keesaan Allah menimbulkan kedamaian, maka semua yang menyusahkan umat harus dikesampingkan. Artinya begini, Ustaz, bahwa di dalam kata-kata iman itu tadi, yang kemudian kita akan memberikan salam kepada mereka yang beriman itu, artinya iman itu ada patronnya gitu, Ustaz, ya. Bukan hanya saya mengakui Allah itu esa, kemudian disebut dengan orang-orang yang beriman, kan tidak seperti itu kan gitu Ustaz. Mm-hmm. Artinya dia juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir begitu. Yeah, yeah. Artinya sesuatu yang sudah menjadi patokan di dalam Islam itu tidak bisa diganggu gugat lagi kan begitu. Kalau saya melihat iman itu akan mengamankan. Yeah. Jadi disebutkan di antara satu asmaullah al-husna al-mu'min. Yeah. Al-mu'min di situ artinya bisa jadi Allah beriman akan bahwa dia adalah sebagai Allah Tuhan. Kul amanallah kan, Allah beriman kepada dirinya sendiri. Atau mukmin juga bisa diartikan mengamankan. Ya. Ketika iman diartikan mengamankan, jadi iman itu tidak hanya iman ini beban. Tidak, iman itu nikmat. Karena apa? Karena semua orang butuh keamanan. Sekarang ini kita melihat orang lain beriman enggak dia atau tidak. Ya. Nah, di situ kita ada menilai orang. Sebenarnya kita mencoba membuat mindset kita berbeda, bahwa ketika kita beriman, kita menimbulkan aura positif dalam diri kita karena kita telah aman. Dan kita juga ingin orang lain juga aman. Jadi pendekatannya adalah bahwa ini adalah nikmat, saya ingin membagi-bagi nikmat. Saya rasa kalau Ahmadiyah, ada pengikut Ahmadiyah, menginginkan keamanan, maka dia akan bertauhid kepada Allah dan menyatakan dengan senang hati, sukarela, bahwa memang Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Kenapa? Karena apa yang dibawa berikutnya itu tidak lebih hanya sekedar tajdid, iya, penambahan dan perbaikan. Perbaikan tetapi tidak merubah pondasi dasar sehingga mengatakan bahwa sholat tidak wajib, zakat tidak wajib dan sebagainya. Iya, kalau kita lihat Ustaz Safiar, bagaimana ayat ini mengajak kepada memperbaiki diri, dan seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa tidak ada manusia itu yang terlepas dari kesalahan, kan begitu. Artinya bahwa manusia itu sangat mungkin untuk melakukan kesalahan atas dasar karena kealfaannya, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka kemudian dia menyadari kesalahan itu dan memperbaiki diri. Nah, bagaimana Ustaz Safiar melihat sebahagian daripada umat Islam itu yang mungkin menyimpang, bukan hanya Ahmadiyah misalnya, tetapi ada yang lain-lainnya gitu, menyimpang sangat jauh daripada ajaran Islam, bahkan hal-hal yang sudah menjadi ijma' para ulama dan begitu, itu sudah menjadi hal yang tidak dapat diganggu-gugat lagi, kemudian mereka menyimpang dari hal-hal yang seperti itu, apakah masih terbuka pintu taubat atau pintu maaf Allah bagi mereka, Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang membuka pintu taubat itu Allah. Maka orang yang melakukan kesalahan diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas tinggal kita meletakkan taubat ini, kita letakkan di depan atau di belakang gitu. Kadang-kadang taubat sambal gitu ya kan gitu. Ini yang susahnya. Jadi kalau sudah benar-benar bertobat, ya benar-benarlah taubatan nasuha, tidak kembali lagi pada perbuatan yang membawa kita ke jurang kemusnahan. Saya kalau teringat saya ini Ustaz Zainal, di makam Imam Syafi'i itu di apanya, pintu masuknya itu ya, terlihat apa ini, ayat ini, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah kan gitu. Fakul salam alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kalau kita telusuri dari sejarah Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu tak pernah memponis orang habis-habisan gitu ya. Dia menerima baik secara hukum, mau dari aliran apa dia menerima. Yang penting tidak keluar dari apa? Dari ajaran agama Islam itu sendiri apa? Yeah. Menambah-nambahi syahadat yang sudah hukumnya dia qat'iyyu tsubut, tidak diganti-ganti, itu harus dilakukan. Dia menerima itu. Masalah furu'i ya, hal yang biasa kan begitu. Yeah, nah, jadi kalau kita masuk, jadi seakan-akan masuk ke makamnya itu kita teduh, enak kan gitu ya. Jadi ini berupa satu, mungkin tidak bisa kita patokkan. Saya ada sering saya ziarah ke sana ketika itu di Mesir, di Mesir ya. Kita ziarah di sana Ustaz Ardiansa. Saya tengok Ustaz baunya kayak seribu bunga ya Ustaz. Bukan berarti ini ada hadis Nabi itu baunya seribu bunga, saya enggak. Saya melihat kenapa orang itu mengatakan demikian, karena mungkin luar biasanya ini tersebar dengan fatwa Imam Syafi'inya ya, dan tidak dia mengkantar satu dengan yang lain menyatakan saku yang paling benar itu ini ya. Tidak, tapi menjadikan mana yang maslahatnya, ya, menjauhi daripada mafsadat. Itu yang diinginkan Imam Syafi'i sendiri, itu luar biasa itu. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan aspek tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini, Ustaz. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sini apabila kita kaitkan dengan kata-kata salamun alaikum, selamat kepada kamu wahai orang-orang yang beriman, begitu Ustaz. Iya, kalau saya melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kasih sayang kita. Mungkin lebih juga dari kasih sayang Ustaz Sapiar, gitu ya. Ustaz Sapiar masih tidak menerima taubat sambal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih bisa menerima taubat sambal. Nah, itulah dia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak memang masyarakat kita tidak bisa menerima taubat sambal, tetapi Allah Ghafur Rahim, dia masih menerima taubat sambal. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan bahwa dirinya itu adalah Maha Pengasih. Kata barabbukum ala nafsi rahmah. Kalau begitu, Pak Ustaz, banyaklah orang berbuat maksiat, taubat, lakukan lagi, taubat, lakukan lagi, terserah. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosamu setinggi langit, kemudian datang kepadaku memohon ampun dengan tidak mensyirikkanku, aku akan datang dengan ampunan setinggi langit juga. Kalau engkau datang kepadaku membawa sebesar bumi kesalahan dengan memohon ampun dan tidak mensyirikkanku, aku akan mengampunkan kamu dengan sebesar bumi juga ampunan. Kalau begitu, di mana an-nadam? Kan begitu, kalau misalnya ditanya kasih dengan taubat ini. An-nadam memang ketika selama dia taubat dan timbul rasa penyesalan, maka sahlah taubatnya. Tetapi manusia kan namanya juga an-nas, suka lupa. Ada perjalanan hidup ini yang menyebabkan dia terjerumus ke lubang yang sama berkali-kali. Untuk itu, saya pernah berpikir, kenapalah setiap sholat kita memohon istighfar? Kan kemarin kan sudah cukup. Karena kesalahan kita bukan saja kemarin, hari ini dan akan datang kita tetap melakukan kesalahan. Maka istighfar pun terus kita mohon, lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ketika aku ampuni tobatmu, kesalahanmu yang pertama ini, kamu merasa tidak pernah salah lagi? Iya, harapan saya begitu. Tidak, kata Allah, kamu akan tetap melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau gitu, kenapa diampunkan? Kalau tidak diampunkan, untuk apa sifat aku yang bernama At-Tawwab, katanya. Aku Maha Penerima Taubat. Biarlah hambaku bersalah, tetapi ketika dia mohon ampun kepadaku, berarti dia mengakui kebesaran dan keagunganku. Jadi merasa bersalah, itu adalah baik. Yang menjadi tidak baik, tidak mau mengaku salah padahal sudah salah. Ya. Nah, kita memang melihat di sini korelasi yang begitu, munasabah yang begitu kuat antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang kita kaji ini, bahwa sesama umat Islam itu harus dibina kasih sayang. Iya. Harus bisa dibina komunikasi yang baik, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling mengumpat begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada mereka orang-orang yang beriman, ya, bukan datang kepadanya para pembesar, bukan siapa yang memiliki harta, tidak, tetapi orang-orang yang beriman, fakul salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian karena kalian telah memeluk Islam, karena kalian telah mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan rahmat-Nya yang begitu luas. Kekufuran kalian pada masa lampau, kekafiran, dosa yang kalian lakukan pada masa kafir dahulu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, al-Islam yajubbu ma qabla. Islam itu, masuknya seseorang ke dalam Islam itu menghapus, menutup habis lembaran dosa-dosa pada kekafiran yang lalu. Luar biasa, Ustaz Zainal. Benar sekali, kalau saya melihat bahwa disinilah agungnya Islam. Islam itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat 52, yuriduna wajha. Kita menginginkan ridho Allah. Boleh jadi ada friksi-friksi, perbedaan-perbedaan antar sesama umat Islam. Okelah, kita hargai perbedaan itu. Karena apa? Semua ingin mencapai satu titik. Mardotillah, mencapai satu titik ini dengan jalan mungkin yang mungkin tidak harus sama, Tetapi selama mardotilah dicapai, maka ungkapkanlah salamun alaikum. Kita pun mengucapkan salamun alaikum terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Karena apa? Karena Islam itu membawa kedamaian. Ya, para pendengar rahimakumullah, tentu kajian kita pada hari ini sungguh sangat mencerahkan bagi kita bahwa Islam itu adalah suatu agama yang mengedepankan nilai-nilai yang sangat santun, yaitu menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan, menjaga kasih sayang di antara orang-orang yang beriman tentunya. Dan Al-Quran sendiri juga telah mengatakan ya bahwa orang-orang yang beriman itu seperti ya layaknya apa adalah orang-orang yang saling mendukung, yeah, ya saling sayang menyayangi, dan kepada orang-orang kafir mereka itu tegas. Inilah yang menjadi sifat daripada umat Islam itu sendiri. Dan kemudian satu hal juga yang menjadi catatan bagi kita, bahwa ya kita harus senantiasa menyadari bahwa diri kita ini selalu melakukan kesalahan, dan marilah kita perbaiki diri kita. Jangan kita selalu menyalahkan orang lain sementara kita sendiri tidak melihat aib yang ada pada diri kita. Baik, demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.